السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، فمسلمين أهل السنة سلفيون رحمني ورحمكم الله. Kita sengaja pada malam hari ini kita ambil waktu kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis untuk tausiah berkait dengan isu yang sangat santer, isu yang memecah belah Ahlus Sunnah, memecah belah Salafiyin. Ikhwani fi din a'azakumullah, sebelum kita sampaikan permasalahannya, kita ingatkan sedikit bahwa ukhuwah dan persaudaraan itu merupakan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sehingga kalian dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kenikmatan yang pertama Allah sebut dan Allah perintahkan kita untuk mengingatnya adalah nikmatul ukhuwah. Yang kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Dan kalian dulunya di pinggir jurang kebinasaan dari api neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Ini nikmat yang kedua. Maka nikmat yang pertama dan nikmat yang kedua tidak mungkin akan bertentangan. Ukhuwah dibangun di atas keimanan, di atas tauhid, di atas sunnah, sehingga dia mendapatkan kenikmatan ukhuwah di dunia dan dia mendapatkan keselamatan di akhirat dari api neraka. Sehingga Syekh Al-Albani ketika berbicara tentang ukhuwah, beliau tanya, tahukah kalian apa thamanul ukhuwah? Tahukah kalian harga dari sebuah persaudaraan? Dijawab oleh yang satu, surga harga sebuah persaudaraan. Kata Syekh, bukan itu yang aku maksud. Itu jawaban benar pada pertanyaan yang lain. Ini Syekh, itu Syekh. Mereka menjawab masing-masing. Sampai ada yang menjawab, hendaklah kita saling menasehati. Itu kata Syekh. Thamanul ukhuwah. Ukhuwah itu memiliki harga. Memiliki thaman. Modal yang harus kita keluarkan. Tanpa itu buyar yang namanya ukhuwah. Apa itu thamanul ukhuwah? Munasahah. Saling menasehati. Harga sebuah ukhuwah di dunia ini agar tetap tegak adalah amar ma'ruf nahi munkar. Harga sebuah ukhuwah adalah kita tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Saling menasehati dengan kebenaran. Dan dalam menegakkan kebenaran pasti ada sekian masalah yang merupakan beban berat. Maka saling menasehati untuk sabar. Sehingga bisa istiqamah di atas kebenaran karena memiliki kesabaran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Isu yang kami maksud adalah isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Dari saudara kita, akhuna, Ustaz Al-Askari. Ustaz Al-Askari. Yang berbicara tentang hizbiyah, imarah, daulah dalam daulah, yang katanya terjerumus di dalamnya asatidah, dan khususnya Ustaz Luqman. Hafizahumullahu ajma'in. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berawal dari jalsah yang khusus intern, jalsah munasohah antara beberapa syekh seperti Syekh Khalid, Syekh Usama Al-Amri, Syekh Hamid dan beberapa syekh dengan beberapa asatidah. Yang ketika itu urusannya masalah teknis saja. Artinya masalah teknis, Al-Ustaz Al-Askari ini ingin pindah ke Burung-Burung. Dan sudah berbicara dengan beberapa syekh untuk membangun masjid di sana, bikin rumah. Dalam keadaan beberapa pengurus pondok di Balikpapan tidak tahu menau. Begitu mereka dengar Ustaz Al-Askari pindah, bisa kalian bayangkan. Bagaimana kalau Ustaz kalian tiba-tiba mau pindah? Gelisah mereka. Minta nasihat kepada asatidah, tolong Ustaz Al-Askari jangan sampai pindah. Maka asatidah sebagaimana biasanya dalam menegakkan munasahah, dalam menegakkan saling menasehati, mengatakan pada beliau agar sebaiknya dipikir kembali. Jangan sampai engkau membuyarkan yang satu membangun yang lain. Jangan tinggalkan Balikpapan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kejadian-kejadian ini ketika di majlis itu dikatakan oleh Askari bahwa saya dilarang oleh Luqman dan kawan-kawan untuk pindah. Maka spontan beberapa syekh berkata, emang ini imarah harus taat pada si fulan sama si alan. Apakah kalian mau bikin daulah dalam daulah? Ini yang menjadi perkara. Yang kemudian seakan-akan beliau mendapatkan sesuatu. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Akhirnya muncullah apa yang kita khawatirkan. Ustaz Al-Askari, anahullahu wara'ah, dalam keadaan dia pernah berkawan dengan si fulan dan si alan yang juga sudah kita nasihati bahwa dia orangnya demikian-demikian. Dia mutalawin, dia orang yang sana masuk, sini masuk. Satu lagi, yang ini adalah orang yang tidak berpegang dengan akhlak yang baik. Dia bahkan pernah berbuat seperti ini, seperti ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Entah apa yang ada di pikiran beliau. Beliau berkata bahwa ini adalah imarah. Ini merupakan perkara komando kelompok hizbiyah ila akhirnya. Kita nasihati. Dan hampir semua kita asatidah menasihati melalui SMS, dan kita punya grup yang dalamnya ada Ustaz Zakari. Sehingga kalau mau bukti ada screenshotnya. Dan saya termasuk berbicara menasihati beliau. Muncullah muhadharah pertama dari Ustaz Zakari. Wallahi muhadharah itu seperti bom, seperti petir di siang bolong, mengagetkan kita semua. Artinya dia terburu-buru berbicara di majlis, direkam, disebarkan ke seluruh seantero dunia, bukan Indonesia saja. Maka saya ketika ditanya, saya katakan beliau baina sayyaini ahlahuma mur. Beliau dia ada dua keadaan, di antara dua keadaan, yang paling manisnya pahit. Artinya kalau dia benar atau salah itu dua kemungkinan. Kalau dia benar, bukan itu yang harus dia lakukan. Harusnya dia mendatangi masyayikh tadi dan mendatangi para ulama kibar dan kemudian berupaya untuk menasehati para asatidah, karena semuanya telah salah jadi hizbiyun sekarang. Ya toh, kalau dia benar, apalagi kalau salah. Maka baina syai'aini ahlahuma mur, antara dua keadaan yang paling manisnya pahit. Kalau engkau benar, engkau terburu-buru, apalagi engkau salah. Fal musibatu a'zam. Masih kita diam. Muhadharah pertama, tidak ada asatidah yang membantah, tidak ada asatidah yang berbicara, tidak ada. Sesuai dengan kaedah ahlu sunnah yang dijadikan judul oleh Askari, oleh Ustaz Askari, bahwa kita meminta bimbingan ulama. Maka kita diam, tidak berbicara sebelum ada ucapan ulama. Muncul muhadharah kedua, kita masih diam. Muncul muhadharah ketiga. Wallahi, wallahi, wallahi, saya bersumpah dengan tiga kali nama Allah, bahwa Askari telah membuka pintu kejelekan bagi hizbiyun, mutalawinun, dan semua musuh-musuh dakwah salafiyah. Apakah dia ridho atau tidak ridho, apakah dia sengaja atau tidak sengaja, apakah dia sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi. Karena memang setelah dibukakan pintunya oleh beliau, berduyun-duyun sekian banyak pasukan musuh-musuh dakwah salafiyah berbicara. Hajuriyun berbicara, Suruyun berbicara, para mutalawinun berbicara, semuanya berbicara. Mencaci maki, menjelekkan, menjatuhkan, menghina asatidah semuanya. Siapa yang membuka pintunya? Al-Ustaz Askari. Nasallahu salam al-afiyah. Nasallahu hidayah lana walahu wal jamil ikhwah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kenapa sekarang saya bicara? Katanya kita diam. Karena sudah disuruh bicara oleh ulama. Ketika berangkat beberapa asatidah, Al-Ustaz Qamar Suaidi, Al-Ustaz Usama bin Faisal Mahri, Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, dan Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir, empat asatidah ini berangkat sesuai dengan pegangan kita, moto kita, bahwa kita tidak berbicara kecuali dengan bimbingan ulama. Kita tidak bicara sampai ketemu ulama. Alhamdulillah, pada tanggal 16 Safar, yang berarti bertepatan dengan 5 November, beliau-beliau bertemu dengan Syekh Al-Allamah Al-Walid Syekh Ubaid Al-Jabiri Abdullahullah Ta'ala. Kemudian ketika bertemu sebagaimana biasanya, ahlan wa sahlan, beliau menyambut dengan baik, dengan hangat, sampai kemudian bertanya bagaimana keadaan dakwah salafiyah di Indonesia. karena memang sudah siap dengan beberapa catatan-catatan yang harus disampaikan, maka disampaikan. Alhamdulillah, bishayk, bahwa kami di Indonesia dalam keadaan baik, dakwah kami dalam keadaan baik, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ila akhirih. Kita bersyukur atas dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi saya di akhir-akhir ini ada isu. Kita ceritakan persis seperti apa adanya. Dan mereka menuduh kami, ya Syekh, bahwa kami ini menggunakan metode hizbiyah, sistem komando dan sebagainya, karena kami kadang-kadang harus menasihati bahwa si fulan tidak boleh ngajar, si fulan tidak pantas untuk menyampaikan ilmu, atau si Alan belajar saja. Dengan alasan-alasan, sebagiannya ada yang karena sering ngawur dan salah, sebagiannya karena akhlak yang kurang baik, sebagian karena ini dan itu, sesuai dengan apa yang terjadi di sini dan kalian tahu. Kita bacakan ucapan Syekh Ubaid, kalimat per kalimat. Nuridu minkum tawjih kaifa nuwajih hadhil masyakil. Ya Syekh, kami minta nasihat dari antum tentang apa yang terjadi pada kami. Kami bersikap seperti ini, ternyata dikatakan hizbiyah. Qala Syekh Ubaid, ista'inu billah wa tasbirun wa ta'awanu fi ma bainakum wal munasahah. Minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah dan hendaklah kalian saling menasehati, saling bantu-membantu. Wa kullu man wajadtumuhu yadurru bidakwatikum fa'ab'iduh. Semua yang merusak dakwah kalian, jauhkan dia. Walam tanfa'hul munasafah fa'ab'iduh. Kalau tidak bermanfaat nasihat, maka jauhkan dia. Wa hadha sinfin an-nasi yukhawaf billahi wa yushad 'alayh. Orang-orang yang seperti itu, yang merusak dakwah salafiyah atau mencoreng dakwah salafiyah, maka kalau tidak bermanfaat nasihat, ya memang seharusnya seperti itu. Kita jauhkan. Kita katakan bahwa dia begini dan dia begitu. Idza lam yanfa'hu an-nushh yutrad. Kalau tidak bermanfaat nasihat, usir dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, artinya apa yang kita lakukan tentang mereka-mereka yang sudah kita katakan bahwa dia tidak pantas mengajar, atau dia jangan didengarkan, atau dia, ini adalah perkara tahdzir yang sudah pernah kita nasihati sekian lama dan tidak bermanfaat. Sepertinya perlu saya rincikan, karena mungkin sebagian orang masih mengatakan, masa si fulan itu orang baik kok, si fulan. Khani bin na'azakumullah, asatidah tidak alimul ghaib. Asatidah itu tahu karena laporan-laporan dari sekian banyak orang. Kalau satu dua orang mungkin tidak akan didengar. Sudah, sabar saja kamu dengan gurumu. Tetapi kalau sudah sampai perkaranya mengerikan, ada satu guru yang hampir mensodomi muridnya, kita diamkan? Wallahi zalim kita kalau kita diamkan. Kita katakan dia tidak pantas untuk memegang pondok. Dia tidak pantas untuk memimpin. Dia tidak pantas. Setelah sekian banyak usaha. Sebagian lagi dalam keadaan nasallahu salam al-afiyah, memiliki pemikiran hajuriyah, dan kemudian membebaskan santrinya dengan HP Android, dan akan memberikan bagi mereka fasilitas internet. Kita katakan dengan sekian nasihat juga, ternyata bukan diterima, tetapi justru memusuhi orang yang menasehati. Dan lain-lain yang tidak pantas untuk kita sebut di sini. Ikhwani fillah na'azakumullah, dan itu pun bukan seorang fulan wa fulan. Asatidah selalu berbicara. Rapat, musyawarah, wa amruhum syura bainahum, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ucapan Rasulullah sallam, "Ma khaba man istasyara." Enggak akan rugi orang yang bermusyawarah. Ketika dikatakan ini keputusan Luqman, la keputusan Atta asatidah. hafidhahumullah. Penanya bertanya lagi. Falamma hadzarna min ahadin aw awqafna ahadan min dawil mashakil fi ba'dil ma'ahid tab'an tamma dhalika ba'dal munasaha qalu hadha tadakhul minkum. Ya Syekh, ketika kami peringatkan dari seseorang atau kami hentikan seseorang dari dakwah, atau kita katakan bahwasanya dia tidak pantas untuk memegang sebuah pondok, tabaan setelah kita nasihati juga, mereka menuduh kita tadakhul, intervensi. Tadakhul itu, tadakhul, intervensi kepada pondok-pondok tersebut. Dan dikatakan hadi awamir la yasahiquha illa daulah. Kata mereka, ya Syekh, bahwa ini adalah perkara yang tidak berhak mereka menentukan. Itu haknya penguasa, haknya daulah. Laisa lakum. Syekh menjawab, ya abnai, lana an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa an nub'id man yastahiqu al-ib'ad. Wahai anak-anakku, kita berhak mendekatkan orang yang pantas didekatkan dan menjauhkan orang yang pantas dijauhkan. Hadhihi hiya da'wah salafiyah. Inilah yang namanya da'wah salafiyah. Nahnu nahbis ahadan. Nahnu ma nahbis ahadan. Wala najlid ahadan. Kata Syekh Ubaid. Kita tidak mencambuk seseorang dan kita tidak memenjarakan seseorang. Bil'asa. Tidak mencambuk dengan tongkat. Walakin naqul anta lasta minna wa lasna minkum. Kami hanya menyatakan kami bukan kalian, kalian bukan kami. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kalian. Saya berlepas diri dari si fulan. Karena saya melihat dia tidak pantas untuk membuat sebuah pondok. Belum waktunya. Ini kapasitas seorang dai. Maka kata Syekh, kita tidak menghukumi secara fisik, tidak menangkap dia, memenjarakan, atau tidak memukulnya dengan cambuk, maka itu belum dikatakan hak daulah. Ini Syekh Ubaid al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala. Masih ada yang tanya lagi. Ba'duhum yaqul, inna hadzal ilzam min haqqil hukumah. Mereka atau sebagian mereka berkata, ya Syekh, bahwa ilzam, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Ini haknya pemerintah, haknya hukumah. Dijawab oleh Syekh Ubaid. Hadzal kalam laisa bisahih. Ucapan itu enggak benar. Dari siapapun keluarnya, ucapan itu tidak benar. Laisa bisahih. Hadhihi da'wa taqumu 'ala sunnah. Dakwah ini ditegakkan di atas sunnah. Walladzi 'arafnahu anna ad-da'wa salafiyyah wa anna ahla sunnah la ya'khuduna min amwalin nas syai'a. Yang kami tahu, yang kami kenal dakwah salafiyah dan ahlu sunnah tidak mengambil harta dari manusia. Memaksakan harus bayar sekian, harus keluar sekian. Sebagaimana kelompok-kelompok hizbiyah yang lain, ini dari saya. Ada yang 20% dari pendapatan, ada sekian. Dakwah sunnah tidak. Walihada annas ya'manunahu. Oleh karena itu manusia percaya pada kalian. Karena kalian tidak mencari harta dari mereka. Fadharbu bil 'asa sahih min mas'uli ma min mas'uliyatina atau laisa min mas'uliyatina. Adapun menghukum, memukul dengan tongkat, mencambuk atau memenjarakan, itu bukan hak kita, itu hak mas'uliyah pemerintah. Wal habs, memenjarakan, kadzalik laisa min mas'uliyatina, itu bukan tanggung jawab kita. Walakin min haqqina an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa nub'id man yastahiqu al-ib'ad. Kita punya hak untuk mendekatkan orang yang pantas didekatkan dan menjauhkan orang yang pantas dijauhkan. Dari itu dakwah. Apakah salah kalau seorang dai berkata, hati-hati dari si fulan, dia hizbi, atau hati-hati dari si fulan, dia tidak layak untuk berdakwah. Dia sering ngawur, dia sering berbicara dengan tidak benar, menyelisihi sunnah, bahkan karakternya, akhlaknya demikian-demikian. Enggak layak dia. Apakah kita mengaku sebagai pemerintah dan penguasa? Kalau orang yang dikatakan kamu jangan ngajar, dia maksa ngajar, apa hak kita? Tidak ada. Karena kita bukan penguasa. Ya sudah. Sudah dinasehati jangan ngajar, tetap ngajar. Urusan kamu dengan Allah SWT. Urusan kami bahwa dia sepantasnya untuk tidak ngajar. Nasahah atau nasihah. Sebagai nasihat. Tidak lebih. Idza sakatta anta wa sakattu ana fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam dan engkau diam, dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar mana yang salah? Dari mana orang bodoh akan tahu siapa yang pantas dia ambil ilmunya dan siapa yang tidak pantas? Dari mana orang awam akan tahu kepada siapa kita harus belajar? Qala, masih kita lanjutkan ucapan Syekh. Walakin min haqqina an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa nub'id man yasta'idu al-ib'ad wa hadha dinullah. Ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadna rajulan akhta'a fahadharna minhu wa qulna innahu laysa ahlan an yudarris fi hadha al-markaz. Kami dapati seseorang keliru dan kami peringatkan dia dan kami katakan bahwa dia tidak pantas untuk mengajar di markaz ini, di pondok ini. Kata Syekh, itu perkara haknya kita, bukan hak penguasa, haknya orang yang berilmu, haknya para dai, para ustaz. Bertanya lagi. Ba'du tahdiratina min ba'di dawil masyakil ahyanan utturinna ila an naktubuhu bayanan. Ya Syekh, beberapa peringatan kami kepada orang-orang yang memiliki masalah, muskilah-muskilah, bukan tidak mau disampaikan, ada sebagiannya tidak pantas disampaikan. Adapun sebagian yang lain sudah kita sampaikan. Yang ini mutalawin, yang ini hajuri, yang ini hizbi, kita sudah sampaikan. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak pantas disampaikan, sehingga kita hanya menyatakan dengan kalimat dia bermasalah. Ada satu muskilah yang pantas. Khuluqiyah dalam masalah akhlak. Ya Syekh, kita tanyakan, utturirna ila an naktubahu. Kami terpaksa untuk menulisnya. Ditulis keputusan asatidah dan ditandatangani. Ini juga ada kritikan dari sebagian orang. Ini kayak keputusan pengadilan, keputusan hakim, kayak pemerintah, imarah. Fananfa salafiyin, kita nasihatkan dalam tulisan itu bahwa salafiyin tidak menjauhi dia. Dan bahkan kami terpaksa pula membuhi tulisan tadi dengan tanda tangan sebagai persaksian. Asatidah dan orang-orang yang di sana dan saksi-saksi. Tanda tangan semua, keputusan. Bagaimana tentang ini ya Syekh? Bayanat, penjelasan tertulis, tanda tangan. Dijawab oleh Syekh Ubaid, hafadahullah. La ba'sa bihi, la ba'sa bihi, waqa'u alaih. Tidak apa-apa. Tanda tangan sebagai saksi bahwa kalian menyetujui dan ini bukan dari orang lain, benar-benar dari kalian. Walakin idza wajad sahib markaz asarra ala an yabqa fi markazihi attabi' lahu falanastati an nashabahu. Tetapi kalau pemilik markaz tadi, ini sebagai jawaban bagi mereka yang berkata pondok dihentikan oleh dia. Loh, kita bukan wali kota. Bagaimana menghentikan sebuah pondok? Kita bukan Amirul Mukminin, apalagi wali kota aja bukan, bahkan kepala desa juga bukan. Bagaimana mungkin bisa kita katakan berhenti? Kita hanya menasehatkan, kamu jangan. Kamu tidak pantas misalnya untuk mengajar. Kamu terlalu begini, terlalu begitu, lemah dan sebagainya. Kata Syekh, kalau dia memaksa untuk melanjutkan pondoknya, kamu tidak berhak memaksa, kata Syekh. Tidak bisa menyeretnya, menghukumnya, tidak bisa. Kami hanya bisa berkata, lasta minna walasna minkum. Lasta minna walasna minka. Kalau gitu silakan, kamu jalan sendiri, kami jalan sendiri. Artinya, kami bukan kamu, kamu bukan kami. Apa ini? Bara'ah. Bara'ah. Kita berlepas diri. Jangan sampai dakwah kita tercoreng karena sebuah pondok pesantren yang murid-muridnya rambutnya cepak, main Android, dan kemudian gambarnya di Facebook ke mana-mana dengan pondoknya, latar belakangnya pondoknya. Memalukan. Wallahi memalukan. Maka saya katakan asal tidak benar dalam hal ini. Dan saya setuju, tidak pantas kamu mendirikan pondok. Qunibina azakumullah. Tidak ada perebutan kekuasaan. Tidak ada kudeta. Mereka menulis kudeta yang gagal. Seakan-akan Ustaz Asyari mau dikudeta, ternyata gagal. Berarti kamu sendiri yang membayangkan bahwa kamu itu sebuah negara. Berarti kamu sendiri yang membayangkan bahwa kamu adalah imarah. Kemudian mau dikudeta oleh penguasa lain, kemudian gagal. Kamu gembira. Kudeta yang gagal. Astagfirullah. Astagfirullah. Wallahi enggak ada pikiran sedikit pun tentang masalah perebutan kekuasaan, apalagi perebutan pesantren. Wallahi itu tanggung jawab yang berat. Satu pesantren saja berat, apalagi harus memikirkan 1000 pesantren. Gila. Kalau kalian menuduh asatidah seperti itu, wallahi kamu terlalu jauh. Enggak, Ustaz. Saya tidak mencerca asatidah. Kami hanya mencerca satu orang saja. Satu. Itu Luqman bin Abdul, kata mereka. Iya. Itu berarti kalian menganggap bahwa Ustaz Usama, Ustaz Qamar, Ustaz Abdul Mu'ti, Ustaz sekian lulusan Madinah dan sekian lulusan Yaman dan sekian asatidah masyaallah, hafizahumullah, dianggap mereka seperti orang bodoh dicocok hidungnya oleh seseorang. Dan enggak ada yang melihat kemunkaran yang ada pada seorang tersebut. Berarti kamu mencerca semuanya. Mencerca semuanya. Dan siapa yang menganggap semua ustaz salah, berarti dia yang paling salah. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada ucapan Syekh. Di situ disaksikan atau dihadiri pula oleh beberapa masyayikh. Di antaranya Syekh Arafat. Berkata Syekh Arafat, الآن في إندونيسيا هؤلاء يريدون أن يصوروا أن دعوة لقمان وإخوانه كأنما إمارة. Sekarang ini mereka ingin menggambarkan bahwa dakwahnya Luqman dan kawan-kawan ini seperti imarah, seperti sebuah negara. Kata Syekh Ubaid, la la la. La hadza kadhibun. Unfuhu ankum. Hapuslah, bantahlah. Wa qulu hadhihi da'wa laysat imarah. Ini dakwah dan bukan imarah. Kadzibu hadza waktubu bayanan, dustakanlah berita itu, bantahlah berita itu dan tulis penjelasan-penjelasan. Baru asatidah menulis penjelasan-penjelasan, baru asatidah menyebarkan bantahan. Barakallahu fikum. Ini yang namanya minta bimbingan ulama. Kalau bicara dulu di mimbar, setelah terjadi bojah baru berangkat kepada ulama. Mau apa? Mau membenarkan apa yang dia lakukan? Ketika dia bicara yang kedua, sudah ada nasihat ulama untuk jangan kalian bicara. Jangan engkau bicara kepada Askari. Tapi dia tetap bicara. Anehnya, dia katakan di majelisnya, Syekh menasihatkan saya untuk tidak berbicara. Dan saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ini keanehan yang ada pada beliau. Hadzahullah. Khamilina azakumullah. Dikatakan selanjutnya, qala sa'il. Berkata lagi penanya, bagaimana sikap kita terhadap beliau ini, Syekh, terhadap Ustaz Askari? Kita tanyakan, bagaimana sikap kami kepada Askari? Hal nubayyin li salafiyyin min syubuhatih? Qala Syekh, na'am. Na'am, na'am, la syak. اصبروا واحتسبوا هذا دين الله والشيء الموثق المسجل تردون عليه. Perhatikan catatan pentingnya dari Syekh, sesuatu yang muwatsaq, yang thiqah, benar-benar terucap dari dia, musajjal, benar-benar terekam dari dia, bantah. Tapi kalau isu-isu katanya Askari bilang ini, katanya itu, buang saja. Karena kita yakin ada para penyusup, Kita yakin ada orang-orang yang ingin memanas-manasi dan ingin membuat kehancuran pada ikhwah salafiyin. Sedangkan kita menginginkan agar Ustaz Askari kembali. Sehingga beberapa syekh, saya mendapatkan berita pula dari sanad yang lain, bahwa setelah asatidah pulang, Syekh Rabi berkata, "Ana a'rif Luqman." Aku kenal Luqman. Dia bukan hizbi. Dia akhun salafi. Suruh Askari kembali. Dan tinggalkan Dal Akmal. Sesungguhnya terekam. Tetapi karena tidak izin, Syekh Abdullah Salfik berkata, rekamanmu kirimkan ke saya, dan yang ada di HP-mu hapus. Karena ini tidak izin. Biar saya yang jaga. Kalau saya yang jaga, tidak tersebar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Artinya, juga apa yang disampaikan Syekh Ubaid sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Salfik. Kita lanjutkan sedikit sebelum adzan. Berkata Syekh, "Isbiru wahtasibu hadza dinullah." Sabarlah. Sabarlah. Yani jangan emosi. Harapkanlah pahala dari Allah Taala. Apa yang tercatat, apa yang tertulis dari beliau, bantah. Wasail bertanya pula. Wa huwa syabaha da'wat Luqman wa ikhwanihi bi da'wat Muhammad al-Imam. Ada beberapa yang nanya juga. Dan dia menyamakan dakwahnya Luqman dengan dakwahnya Muhammad al-Imam yang ingin menguasai semua ma'had Yaman. Yang tidak mau tunduk sikat. Qala berkata Syekh Ubaid, "In intashara kadzibu hadza." Kalau tersebar seperti itu, bantah. "Wamshu ala ma antum alaih." Dan jalankanlah seperti yang kalian ada di atasnya. Artinya jalankanlah apa yang sudah kalian jalankan. Bahwa siapa yang perlu untuk didekatkan, dekatkan. Dan siapa yang ternyata membuat mencoreng dakwah salafiyah, jauhkan. Dan itu dakwah, itu agama. Itu bukan imarah. "Wasta'inu billah wasbiru wa ta'awanu fima bainakum." Dan hendaklah kalian saling bantu membantu, saling tolong menolong. Khon ibn a'azakumullah. Maka majlis kita ini, pertama karena Syekh Ubaid menyuruhnya, bantah. Apa yang sudah jelas tertulis, terekam, bantah. Yang tidak benar maksudnya, bantah. Yang kedua, dalam rangka merajut ukhuwah. Apa kata Syekh Al-Albani tadi? Ma tsamanul ukhuwah? Apa itu harga dari sebuah persaudaraan? Harga dari sebuah persaudaraan adalah tawasi bil haqqi, tawasi bis sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau harga ini tidak dibayar, jangan harap akan mendapatkan ukhuwah yang hakikiyah. Yang terjadi ukhuwah hizbiyah, benar atau salah akan dikatakan huwa minna wa fina. Benar atau salah tetap bersama. Ini bukan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu ukhuwah hizbiyah ikhwaniyah. Adapun ukhuwah hakikiyah, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang kedua, atau kalau mau adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sedikit baru kita salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada malam yang sama, para asatidah berempat tadi mengunjungi Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di Masjid Ridwan. Dihadiri pula di sana beberapa masyayikh dan juga beberapa tulab. Dan kemudian disampaikan kepada beliau apa yang sudah disampaikan kepada Syekh Ubaid. Dalam keadaan Syekh Abdullah Al-Bukhari mendengarkan dan tidak menganggap bahwa yang seperti itu sebagai hizbiyah. kita sebutkan apa yang pernah terjadi, siapa yang atau beberapa ikhwah yang sudah kita katakan tidak layak ngajar dan ini tidak pantas memegang pondok pesantren dengan berbagai macam alasan-alasannya. Tidak sedikit pun dia berkata bahwa itu hizbiyah, walhamdulillah. Dan justru beliau berbicara tentang masalah lain. Panjang lebar, tinggi rendah. Sampai kemudian besoknya bertemu lagi dengan Syekh Bukhari lagi, melanjutkan lagi pembicaraan lagi. Tapi sepertinya bukan konsumsi kita. Karena dibicarakan adalah bukan Indonesia. Yang dibicarakan tentang apa yang terjadi di Madinah di antara masyayikh. Yang ketiga, tanggal 18 Safar bertepatan dengan 7 November, alhamdulillah asatidah kita berkunjung kepada Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah di kediaman beliau di kota Madinah. Dan beliau dalam keadaan di pembaringannya. Tetapi ketika mendengar ikhwah datang, beliau katakan suruh masuk. Maka mereka masuk sampai ke pembaringan beliau. Semoga Allah berikan kesehatan dan semoga Allah berikan barakah pada umurnya. Berkata Syekh Rabi, "Anta Luqman, kaif halukum wa kaif da'wah indakum?" Sebagaimana biasanya kita kabarkan kabar gembira bintisyari da'wah dengan tersebarnya da'wah salafiyah di Indonesia yang masya Allah menyebar dan tamshi ala ahsan mayuram, berjalan sebaik apa yang kita harapkan masya Allah. Asatidah gak berani mau menyampaikan problem yang terjadi di Indonesia itu, masih belum berani. Ternyata Syekh yang nanya, "Wa kaifa hadha alladhi yukhalifukum daiman?" Masmuh nanya, siapa itu yang selalu menyelisihi kalian? Siapa itu? Masmuh siapa namanya? Dijawab Abdul Mundir Dul Akmal, ya Syekh. Hah? Kaifa halu? Gimana keadaannya? Dijawab, huwa ka'adatihi ya Syekh. Dia seperti biasanya, selalu bersama fitnah yang datang. Ketika hajuri, dia bersama atau ikut bersama hajuri. Ketika fitnah al-imam, dia membela al-imam. Ketika sampai terakhir, ketika ada fitnah askari, langsung bergabung bersama askari. Khanifidina azakumullah. Maka Syekh mengatakan, apakah mereka atau kita yang menyampaikan mereka akan datang ke Syekh Muhammad bin Hadi Tul Akmal dengan askari akan datang ke Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi. Kata Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi ya'rifu hadha? Apakah Muhammad bin Hadi tahu tentang orang ini? Uktub risalah ila Syekh Muhammad bin Hadi, tulislah risalah, tulis risalah tentang Tul Akmal ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Dan asatidah sudah pernah mengirim kepada Syekh Muhammad bin Hadi 30 lembar tentang apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dan apa yang merupakan perkara-perkara mu'akhadat ala dilakma. Khawni fiddin a'azakumullah. Karena Syekh Rabi dalam keadaan sakit, maka sebentar itu saja selebihnya apa yang kita sampaikan tadi, yaitu dari sanad yang lain yang menyatakan suruh askari tinggalkan Dul Akmal, bergabung dengan asatidah kembali. Baik. Yang keempat, pada tanggal 20 Safar bertepatan dengan 9 November, asatidatna berangkat ke Masjid Al-Utaibi, Badri Al-Utaibi, yang biasa kita kalau ingin bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi ke masjid itu dulu ketemu, terus minta ketemu atau minta jalsa. Ternyata di masjid itu tidak ada, dan ketika ditanyakan kepada yang hadir, beliau sepertinya keluar sejak sebelum maghrib dan beliau sudah tidak ngajar selama berapa pekan. Dua pekan kalau enggak salah. Maka mereka bertemu dengan seorang yang tentunya orang yang dekat dengan Syekh di situ, di masjid tersebut, yaitu Abu Ishaq As-Suri. Kami jelaskan, atau dia menjelaskan bahwa Syekh keluar sejak belum maghrib. Sepertinya beliau sholat di masjid lain. Kemudian kita sampaikan kepadanya bahwa saat kita kirim salam, ingin ketemu beliau tapi gak sempat, karena setelah ini akan berangkat ke Mekah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini yang terjadi, atau ini yang sepintas apa yang sudah kita tanyakan kepada para masyayikh kibar, para ulama, apa sikap kita dan apa yang harus kita ucapkan berkenaan dengan fitnah terakhir ini. Mudah-mudahan jelas. Selebihnya tentang hakikat sulh sudah tersebar di mana-mana, tinggal baca sendiri. Kalau mau ringkasnya, bahwasanya sulh yang terjadi dalam tanda petik perdamaian yang terjadi antara Ustaz Luqman dengan Ustaz Dul Akmal, atau lebih tepatnya Asatidah dengan Dul Akmal, yang katanya dikomandokan oleh masyayikh kibar, kemudian dilaksanakan oleh beberapa masyayikh, Syekh Ruzaiq, Syekh Khalid, dan Syekh Usama Al-Amri. Temukan di Jakarta. Syekh Ruzaiq memiliki pendapat bahwa apa yang telah lewat yutwa wala yurwa wa naftah safahat jadidah. Yutwa wala yurwa wa naftah safahat jadidah. Ini komando dari siapa? Dari Ruzaiq, Syekh Ruzaiq. Kita tutup file-file lama dan kita buka lembaran baru. Padahal Asatidah menginginkan kita buka file lama, kita tanyakan mana yang benar, mana yang salah. Apa dia, apa kami? Tidak ada. Yutwa wala yurwa. Gulung file lama dan tidak dibuka. Kita buka lembaran baru untuk begini. Ya. Itu pun sempat ditanyakan kepada beberapa masyayikh, di antara Syekh Abdullah Salfiq. Apakah benar yang seperti ini? Kata beliau, kalau masalah pribadi, na'am. Kalau pertikaiannya masalah pribadi, sudah, enggak usah bicarakan yang lalu. Kita buka lembaran baru. Tetapi kalau perkara berkait dengan dakwah, dengan din, harus ditegakkan mana yang benar, mana yang salah. Artinya cara seperti itu tidak benar. Harusnya jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah harus bertaubat. Itu kalau pertikaiannya masalah manhaj, masalah dakwah. Tetapi kalau masalah pribadi, saling memaafkan, selesai. Yutwa wala yurwa. Berarti ada dua komando yang berbeda. Adapun masyayikh kibar menyatakan suluh seperti itu, bisa jadi. Dan kita husnudzan, maknanya adalah selesaikan urusan di antara mereka. Tetapi ada usulan untuk tidak dibahas. Pokoknya kosong-kosong. 0-0 untuk jangan saling bantah lagi setelah ini. Itu satu. Catatan kedua dari suluh itu, bahwasanya ternyata alhamdulillah bahwa Asatidah sekali lagi mereka justru orang-orang yang sabar bersama keputusan masyayikh ulama. Karena ternyata dalam jalsah suluh tersebut disepakati. Apakah ini perlu disebarkan? Kata mereka bertiga di hadapan para Asatidah ini, tidak. Tidak perlu disebarkan. Yakfi bitasjil wa yuhfaz. Cukup rekaman ini disimpan. Yang penting masyarakat salafiyin tahu, setelah itu enggak ada bantah-bantahan lagi, selesai. Disebutkan dengan jelas. Yakfi, dan ini diantaranya ada takkid dari Asatidah SMS. Apakah kemarin itu sepakatnya? Iya, kesepakatannya tidak disebar, disimpan. Dengan rekaman yang disimpan cukup. Berarti siapa pelanggar pertama? Pelanggar pertama Syekh Ruzaiq dengan Dul Akmal yang menyebarkan hasil pertemuan tersebut. Ternyata Asatidah lah yang memegang kesepakatan untuk tidak menyebarkan isi dari pertemuan tersebut. Ala kulli hal, ini perkara teknis saja. Perkara teknis saja. Tetapi alhamdulillah sekali lagi, bahwa ternyata asatidah kita itu termasuk orang-orang yang sabar. Saya enggak ikut sulh, saya enggak tahu. Cuma bertanya-tanya saja, kenapa mereka gencar menyebarkan, kok asatidah kita kok tidak menyebarkan? Ternyata justru yang benar adalah tidak menyebarkan. Dan screenshotnya ada dan dikirimkan pada saya. Ditanyakan pada Syekh Usama, apakah kesepakatan kita untuk disebarkan hasil pertemuan kesepakatan tersebut? Tidak. Mungkin Syekh Robi menyuruh? Tidak. Apakah barangkali? La, tidak ada kesepakatan untuk menyebarkan. Dan itu ada screenshotnya. Artinya bukan suatu kedustaan, suatu yang jelas ada buktinya tertulis. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa pelanggar pertama dari kedua belah pihak? Qanifidina azakumullah. Tul Akmal bergabung dengan mereka dan bergabung dalam satu grup, grup WA, yang di dalamnya mencaci maki asatidah dan ada dia di situ. Mengatakan asatidah hizbiin, mereka imam segala macam, ada di situ, di grup itu. Bukankah ini pelanggaran yang sangat jelas dari kesepakatan? Adapun kita tidak berbicara kecuali setelah disuruh oleh masyayikh berbicara. Ketika Syekh Ubaid menyatakan bayyinu ruddu alaihim, bantah. Apa yang jelas tertulis, jelas terekam, bantah. Artinya jangan isya'ah, isu-isu yang tidak jelas kemudian kita bantah. Jangan. Kalau ternyata itu tidak benar dari mereka-mereka, sayang saya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita berdoa pada Allah Ta'ala agar memberikan hidayah pada kita semua dan kepada beliau-beliau, pada Ustaz Askari, Ustazul Akmal, dan para asatidah yang lainnya. Semoga Allah satukan kita di atas sunnah, di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid, di atas da'wah salafiyah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.